اخواتي في الله رحمني ورحمكم الله اجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas rahimahullah. Kita masih berada pada ayat yang keberapa? Ayat yang kelima, yaitu penghalang dan rintangan yang menghalangi seorang penuntut ilmu dari menggapai ilmu, yaitu ada mutadarruj fi talab, tidak bertahap di dalam belajar. Qala rahimahullah, qala al-imam al-Jauzi rahimahullah, telah berkata al-imam Ibn al-Jauzi Abu al-Faraj rahimahullah, wa qad ulima kisarul umur wa kasratul ilm, dan sungguh telah diketahui kisarul umur, pendeknya umur. Kita tahu, menyadari dan yakin bahwa umur ini pendek. Umur kita hidup di dunia ini sebentar. Wa kasratul ilm, dan kita tahu bahwa ilmu yang harus kita pelajari itu banyak. Satu sisi umur kita pendek, sisi yang lain ilmu yang harus kita pelajari itu banyak. Fayabda'u ay at-talibu bil Qur'ani wa hifdzih. Dikarenakan kita mengetahui bahwa umur kita itu pendek, yang sekarang mungkin ada yang kepalanya sudah 4, ada yang kepalanya sudah 5, ada yang kepalanya 3, 30 lebih, 40 lebih, ada yang sudah 50. Kalau mengikuti sunnah ataupun mayoritas umur dari kaum muslimin sebagaimana yang ada pada Rasulullah, pada Abu Bakar, umurnya 63 tahun. Kalau sudah umur 40 berarti kurang berapa? Sekitar 23 tahun. Kalau lebih dari 40 berarti kurang lagi. Dan itu adalah waktu yang sedikit. Sedangkan ilmu yang seharusnya dipelajari itu banyak. Bahasa Arab saja belum apa-apa, belum fikihnya, belum tafsirnya, dan belum ilmu yang lain. Kemudian beliau memberikan arahan, fayabda'u ay at-talibu bil Qur'ani wa hifdzih. Maka hendaknya seorang talib, seorang santri kita memulai dengan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Memulai dengan belajar tata cara membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya. Taruhlah masih kecil, umur 10 atau 11 atau 12. Dibandingkan dengan ilmu yang dipelajari, umurnya adalah sedikit. Maka hendaknya dimulai dengan mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Ini tahapan pertama. Wa yanduru fi tafsirihi nadhran mutawasitan la yakhfa 'alayka bidzalika minhu syai'. Kemudian melihat fi tafsirihi, pada tafsir Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Quran. Nadhran mutawasiton, dengan pandangan, penglihatan, pengamatan, belajar yang mutawasit, pertengahan. Tidak belajar sama sekali, tidak pula terlalu melebar, pertengahan. Tidak buta sama sekali, tapi juga tidak memperluas di dalam mempelajari tafsirnya. La yakhfa 'alaika bidzalika minhu syai', yang tidak tersembunyi sesuatu pun atasmu, bidzalik, dengan mempelajari tafsir secara pertengahan tadi, tidak ada sesuatu pun yang samar. Artinya mengetahui cara membaca, menghafal, dan mengetahui makna kandungan dari ayat yang dibaca dan dihafalkan. Ini yang pertama. Qala wa in sahha lahu qira'atu al-qira'ati sab'ah. Dan jika benar bagi dia qira'ati sab'ah, qira'ah dari qira'ah yang tujuh, setelah mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mempelajari apa? Qira'ah. Kalau hafalannya sudah baik, hafalannya sudah bagus, sudah mutqin, kemudian pelajari qira'ah sab'ah. Ini dari sini kita sadar, kita tahu bahwa kita belum apa-apa. Jangankan qira'ah sab'ah, satu qira'ah saja belum benar. Jangankan qira'ah Kisai atau Ibn Amir atau Ibn Katsir yang banyak imalahnya, banyak suara E-nya, qira'ahnya Hafiz An-Asim, ini masih banyak apa? Salahnya. Yang panjang kadang dibaca pendek, yang dengung kadang dibaca jelas, yang jelas dibaca samar, dan seterusnya. Ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid dari qira'ah Hafiz, ini saja belum mutqin. Ya, hafalannya belum mutqin, demikian juga pelajaran tajwidnya. Ini kita. Yang kata beliau, kalau itu sudah benar hafalan dan bacaan Al-Qur'annya, kemudian pelajari qira'ah sab'ah. Ya. Apakah qira'ahnya waras atau qira'ahnya hamzah atau yang lain. Maka sebelum qira'ah kita benar, tidak kita sarankan untuk mempelajari qira'ah yang lain. Kenapa? Nanti akan bercampur. Ilmu kita akan apa? Bercampur. Qira'ah kita yang satu saja belum benar, sudah mau belajar qira'ah waras, ya, yang bacaan pada hamzah panjang, ataukah qira'ah Kisai banyak imalah seperti wadduhi, ya, dan seterusnya di surat ad-duha dibaca dengan e. Pelajari dulu qira'ah yang ada pada kita, yaitu qira'ah Hafiz An-Asim. Tajwidnya dimutkinkan. Qala wa asya'um minan nahwi wa kutubil lughah. Setelah itu asya, sesuatu perkara-perkara dari nahwu, yaitu belajar nahwu. Wa kutubil lughah, dan kitab-kitab lughah bahasa Arab. Ya, apakah itu sorofnya ataukah naik kepada ma'aninya atau balaghahnya dari kitab Nahwu dan Lughah. Yang kita sadar juga Nahwu belum apa-apa, Lughah juga belum apa-apa, masih jauh. Sedangkan umur kita sudah berkepala 4, sudah mendekati 5 atau 3 lebih, umur yang sedikit. Sementara yang harus kita pelajari masih banyak. Wabda bi usulil hadis min haitsu an-naqli. Wabtada, kemudian memulai setelah menghafal Al-Qur'an, kemudian belajar tafsirnya, setelah mutqin kemudian qira'ah sab'ah, setelah itu nahwu dengan lughahnya, dengan berapa tahapan pada nahwu, ya, sebagaimana kemarin ya, kita baca. Kemudian memulai setelah itu dengan usul al-hadis, pokok-pokok hadis, ilmu hadis. Dari sisi apa? Min haitsu naqli, dari penukilan, periwayatan, yang kita kenal dengan ilmu mustalahul hadis, mustalah, sehingga kita tahu hadis dikatakan sahih apa sebabnya, hadis dikatakan dhaif apa sebabnya, apa manfaatnya, kita tahu. Kasihah, seperti kitab-kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Wal masanid, kitab musnad, musnad Ahmad. Wassunan, seperti sunan An-Nasa'i, sunan Abi Dawud, kitab sahih yang disusun berdasarkan bab fikih atau kitab fikih, seperti kitab Thaharah, kitab Shalah yang berikutnya dan seterusnya dari kitab-kitab fikih dengan susunan hadis. Wal masanid dan musnad berdasarkan riwayat para sahabat. Riwayat dari Abu Hurairah disebutkan. Semua riwayat dari Abu Hurairah, apakah berkaitan dengan fikih, salat, apakah berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan warisan, berkaitan dengan yang lain. Riwayat dari Umar Ibn Al-Khattab disebutkan semua. Namanya Musnad Umar Ibn Al-Khattab. Tidak melihat pada babnya, tapi melihat pada nama sahabatnya. Kemudian kitab sunan. Wa min haitsu ilmil hadis, dan dari apa? Arah ilmu hadis. Seperti apa? Ka ma'rifati du'afa wal asma, seperti mengetahui para perawi yang dhaif. Sebabnya apa? Siapa saja para perawi yang dikatakan du'afa, riwayatnya lemah. Apakah Ibnu Lahiyah, kenapa dikatakan lemah? Apakah itu Abu Lais yang dikatakan Hatabul Lail, pencari kayu bakar pada waktu malam, maknanya apa sehingga riwayatnya lemah? Wal asma, dan nama-nama. Kayak yang kita tahu, nama banyak yang sama. Bahkan mungkin namanya sama, nama bapaknya juga sama. Yang berbeda apa? Asal-usulnya atau kabilahnya. Yang satu orangnya sikoh, yang satu orangnya lemah. Nama. Kadang namanya sama, bapaknya beda. Kadang namanya beda, bapaknya sama. Nama. Fal yang dur fi usuli dalik, maka hendaknya seorang talib, seorang santri melihat dalam usul dalik perkara tersebut, usulul hadis atau ilmu mustalahul hadis. Dan kita harus mengenalnya, paling tidak mengenalnya walaupun tidak mendalaminya. Kita tahu hadis ini sahih, hadis ini hasan, sahih ada berapa, hasan ada berapa, kemudian dhaif ada berapa jenis. Kita paling tidak kenal dan tahu kenapa hadis ini dikatakan hasan, kenapa dikatakan sahih, kenapa dikatakan sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi. Demikian juga rawi ini dikatakan lemah, apa sebabnya? Oh, sebabnya kitabnya terbakar, hafalannya goncang seperti Ibnu Lahiyah. Oh, ini lemah dikatakan Khathabul Lail seperti Abu Lais. Kenapa? Karena tidak membedakan. Semua riwayat diambil, tidak memisahkan mana dari rawi yang sahih, mana dari rawi yang dhaif. Semuanya diambil. Ini kata beliau rahimahullah. Dan ini dimulai dari penukilan, mempelajari kitab-kitab yang disepakati kesahihannya, seperti Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim seperti Al-Lu'lu' wal Marjan, dihafalkan Al-Lu'lu' wal Marjan. Itu contoh, dan itu adalah usul pokok ataupun dasar. Qala rahimahullah wa qad rattabatil ulama'u min dzalika ma yastaghni bihi at-thalibu anit ta'ab. Dan sungguh para ulama telah membuat martabah, tingkatan-tingkatan min dzalik dari perkara tersebut. Sudah dibikin tingkatan oleh para ulama. Ini yang pertama dipelajari dalam hadis apa? Dari kitab hadis apa? Pertama Sahih Bukhari, kedua Muslim, atau yang pertama Lu'lu' wal Marjan, kemudian yang kedua apa? Umdatul Ahkam, kemudian yang ketiga apa? Bulughul Maram. Para ulama sudah bikin apa? Tahapan-tahapan. Nah, demikian juga dalam ilmu mustalah. Pertama apa? Baikuniyah, mangdumah baikuniyah, baikuniyah syair. Kemudian naik pada berikutnya apa? Apakah itu Nukhbatul Fikrnya Ibnu Hajar, naik kepada An-Nukatnya Ibnu Hajar, nanti naik kepada dan berikutnya. Kitab-kitab apa? Mustalah, yang biasanya diakhiri dengan Al-Ilal. Apakah Al-Ilalu Sugro atau Al-Ilalu Kubro, yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ini berkaitan dengan hadis dan berkaitan dengan mustalahul hadis, dan itu adalah usul di dalam apa? Ilmu hadis. Ma yastaghni bihi at-thalibu anit ta'ab, apa yang mencukupi para siswa, para murid dengannya, dengan tahapan-tahapan tadi, anita'ab dari apa? Capek. Kenapa? Sudah tersusun tahapan pertama ini, sehingga santri talib tidak perlu repot mencari sendiri. Sudah dibikin tahapan oleh para ulama, tidak perlu capek-capek atau susah-susah membahas sendiri. Sudah diberikan jalan, sudah diberikan tangga dan tahapan. Qala rahimahullah wal yangdur fi tawarihi, dan hendaknya dia melihat kepada tarikh, sejarah, ya, tarikh atau sejarah. Jadi yang pertama tadi apa? Menghafal Al-Quran, kemudian tafsirnya. Yang kedua apa? Usul hadis, baik penukilan maupun mustalahnya. Yang ketiga kemudian apa? Mempelajari tarikh atau sirah. Untuk apa mempelajari sirah? Liya'rifa ma la yastaghni anhu, agar supaya dia mengetahui apa yang apa? La yastaghni anhu, dia tidak merasa cukup darinya, yang dia butuhkan. Agar dia tahu apa yang dia butuhkan. Seperti apa? Nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nasabnya Rasulullah. Rasulullah itu bin siapa? Muhammad bin siapa, Fis? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin sampai kepada Ismail, Ismail sampai kepada Ibrahim. Itu nasab. Itu contoh. Wa aqaribihi, dan kerabat-kerabat Rasulullah itu siapa saja? Ya. Kerabatnya Rasulullah siapa saja? Saudara Rasulullah siapa? Paman-paman Rasulullah itu siapa? Ya. Kemudian kakeknya siapa? Wa azwajihi, dan istri-istri Nabi itu siapa? Ada berapa sih istri-istri Nabi itu? Berapa, Mas? Istri Nabi ada berapa? Satu apa dua? Satu apa dua, Mat? Berapa? Berapa, Bas? Ada berapa istri Nabi itu? Berapa, Dar? 10? 11? Yakin? 11. Dua meninggal terlebih dahulu, dan yang 9 beliau tinggalkan. Itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu siapa saja namanya. Siapa yang ingat? Sam, istri Nabi. Di antaranya siapa? Siapa? Khadijah, terus Aisyah, terus Nah, ini perlu kita belajar sirah. Yang kemarin sudah sampai ya, di Mukhtasar sudah sampai, Mat. Sudah, ya, sudah sampai dan sudah lupa di Murojaah ya. Wa ma jarolahu, dan apa yang terjadi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita pelajari, harus kita apa? Ketahui sirah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tahapan-tahapan belajar yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi, dan masih ada berapa lagi yang insya Allah kita baca pada pertemuan yang lain, yang itu semua menunjukkan kepada kita bahwa belajar itu bertahap, belajar itu sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Tafadhalu, barakallahu fikum.